سورة الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. Apabila terjadi hari kiamat. ليس لوقعتها كاذبة. Kejadian hari kiamat tidak dapat didustakan. خافضة رافعة. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. Dan kamu menjadi tiga golongan. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. والسابقون السابقون. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Merekalah yang paling dahulu masuk surga. أولئك المقربون. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. في جنات النعيم. Berada dalam surga kenikmatan. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. يطوف عليهم ولدان مخلدون. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. بأكواب وأباريق وكأس من معين. Dengan membawa cangkir, cerek, dan gelas berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Mereka tidak pening karena minumnya dan tidak pula mabuk. وفاكهة مما يتخيرون. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ. Dan bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. إلا قيلا سلاما سلاما. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Dan golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Fi sidrin makhdudin wa talhin mandudin wa dhillin mamdud. Mereka berada di antara pohon bidadara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'in maskub. Dan air yang mengalir terus-menerus. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuahnya, dan tidak terlarang mengambilnya. وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً. Kami menciptakan bidadari-bidadari itu dengan penciptaan langsung. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Wa ashabus syimal ma ashabus syimal. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Fi samumin wa hamim. Mereka berada dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Wa dhillim min yahmum. Dan naungan asap yang hitam. La baridin wa la karim. Yang tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewahan. Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Awa abaunal awwalun. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula? Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum. Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan kemudian pasti semua akan dibangkitkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Thumma innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. La'akiluna min syajarin min zakkum. Kamu pasti akan memakan pohon zakkum. Famari'una minhal butun. Maka perutmu akan penuh dengannya. Fasharibuna 'alaihi minal hamim. Kemudian setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. Fasharibuna shurban him. Maka kamu minum seperti minumnya unta yang sangat haus. Hadza nuzuluhum yawmaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Afara'aitum ma tumnun. Maka adakah kamu memperhatikan tentang air mani yang kamu pancarkan? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamukah yang menciptakannya atau kami penciptanya? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak dapat dikalahkan. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Walaqad 'alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Afara'aitum ma tahrusun. Maka pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Kamukah yang menumbuhkan benih itu ataukah kami yang menumbuhkan? Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Inna lamughramun. Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. maka pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ. Kamukah yang menurunkannya dari awan, atau kami yang menurunkannya? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin, maka mengapa kamu tidak bersyukur? أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ. Maka pernahkah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan dengan kayu? أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, atau kami yang menumbuhkan? نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ. Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang sangat mulia. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an selain hamba-hamba yang disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Maka apakah kamu menganggap remeh berita Al-Qur'an ini? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Falaula idza balaghatil hulqum. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah tercabutnya nyawa ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Wa antum hina idzin tanzurun. Dan kamu ketika itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghayra madinin. Maka mengapa jika memang kamu tidak dikuasai oleh Allah? Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Akankah kamu mengembalikan nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar? Fa'amma in kana minal muqarrabin. Jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun jika dia orang yang mati itu termasuk golongan kanan. Fasalamun laka min ashabil yamin. Maka keselamatan bagimu karena engkau termasuk golongan kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Dan adapun jika dia orang yang mati itu termasuk golongan yang mendustakan dan sesat. Fanuzulum min hamim. Maka dia disambut siraman air yang mendidih. Wa tasliyatu jahim. Dan dibakar dalam neraka. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Sesungguhnya inilah keyakinan yang benar. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.